Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan. Bersama dengan saya lagi, Dr. Haji Tengku Asmadi, dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Tuan-tuan dan puan-puan, manusia berjaya sering dilihat sebagai seorang individu yang memiliki sesuatu kelebihan yang luar biasa berbanding daripada manusia-manusia biasa. Mereka nampak hebat di mata orang lain. Itulah topik perbincangan kita. Dan kehebatan manusia ini terserlah melalui pencapaian mereka dalam bidang-bidang yang mereka ceburi, sama ada dalam pekerjaan, perniagaan, sukan, ya, dalam politik, dalam seni dan sebagainya. Jadi seseorang tu dianggap hebat apabila pencapaiannya cukup luar biasa dan sukar untuk dicapai oleh orang lain, ya. Jadi maka nampak hebat. Dan kita kena faham juga bahawa untuk menjadi hebat ni bukan untuk kita menjadi sombong. Jadi sebab itulah kita kena seringkali berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, minta pada Allah supaya kita ni jadi orang yang kecil di mata kita tetapi besar di mata orang lain. Jadi kita minta pada Allah supaya kita ni jadi orang yang sangat merendah diri, ya, tetapi orang nampak kehebatan kita. Dengan cara itu, insya-Allah kehebatan itu tidak akan menyesatkan kita, tidak akan menjauhkan kita daripada Allah dan tidak akan menjadikan orang benci, marah, tak suka kepada kita. Manusia ni kita boleh bahagikan kepada empat kelompok lah. Satu, manusia yang gagal. Yang kedua, manusia biasa. Yang ketiga, manusia berjaya. Dan yang keempat adalah manusia yang hebat. Manusia biasa melihat peluang. Manusia gagal, dia akan sia-siakan peluang. Manusia berjaya, dia akan rebut peluang. Dan manusia hebat, dia akan cipta peluang. Dan mereka yang hebat mampu berfikir di luar kotak. Ya, dapat menyelesaikan masalah di saat orang lain buntu. Orang yang hebat ni biasanya dia akan banyak idea dalam dia nak mencapai matlamat hidupnya, dalam dia menyelesaikan konflik-konflik dalam kehidupannya. Orang hebat, mereka adalah manusia yang sebenarnya menyimpan 1,000 alasan, mencari 1,000 jalan, berfikir 1,000 cara dan berusaha 1,000 daya. Ini manusia yang hebat. Jadi semua orang yang berhasrat lah, kalau berhasrat, kita ni berhasrat untuk jadi orang hebat, maka untuk jadi hebat bolehlah saya simpulkan dalam perkataan hebat itu sendiri, iaitu H-E-B-A-T. Apa dia? Untuk kita jadi orang hebat ni, yang pertama H itu ialah kita perlu ada hasrat yang sungguh-sungguh, ya, ada matlamat yang kita nampak dengan jelas. Kadang-kadang, ya, kita ni, kita kata kita nak buat sesuatu, kita nak berkecimpung dalam sesuatu bidang, kita nak bertindak dan ambil sesuatu tindakan, ya, nak buat sesuatu perniagaan dan sebagainya. Tetapi kita ni lebih kepada hangat-hangat tahi ayam. Kita buat mula-mula tu bukan main bersemangat lagi, kan? Bukan main lagi cerita kepada orang. Pokok pun boleh tumbang. Tetapi akhirnya tak ada apa-apa pun. Jadi sebab tu kita perlu ada hasrat yang sungguh-sungguh. Ramai orang meletakkan azam, meletakkan matlamat dalam hidupnya. Mereka tahu bahawa mereka mahu menjadi seorang individu yang cemerlang, yang mahu merealisasikan sesuatu pencapaian. Tapi sayangnya apa? Hasrat tinggal hasrat. Azam tinggal azam. Jadi kesannya, daripada itu kita dapat lihat mereka jadi mudah mengalah, banyak alasan, salahkan orang lain atas kegagalan-kegagalan yang dilalui olehnya, dialaminya. Okey, jadi mereka tidak sebenarnya, orang macam ni mereka tidak memandu dirinya ke arah yang dimahukan. Sebaliknya, dia biarkan saja hidupnya dipandu oleh orang lain, ditentukan oleh persekitaran. Jadi oleh sebab itulah kita kena tanam hasrat yang sungguh-sungguh. Maka kita kena tengok betul matlamat dan kita kena betul-betul letakkan matlamat untuk jangka pendek yang 6 bulan, setahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dan bukan sekadar kita letak matlamat, tetapi sebaliknya kita kena apa? Kita kena tulis matlamat itu atas kertas. Ya, kita kena tampal kalau perlu kita tampal. Sebab kita nak matlamat itu boleh terpahat dalam hati kita dan sentiasa teringat-ingat, tergambar-gambar tergambar dalam fikiran kita. Inilah yang akan membentuk tindakan yang luar biasa, seterusnya usaha yang sungguh-sungguh. Okey. Yang kedua, E. Tadi H kemudian E. E adalah emosi yang terkawal. Ramai orang berjaya, tapi ramai juga yang gagal untuk mengawal perasaannya. Ramai orang mahu berjaya, tetapi mereka gagal mengawal perasaannya. Ya, baru dapat untung sikit, lagak macam orang kaya. Baru kena puji sikit, terus besar kepala. Jadi, apabila nampak orang macam ni, maka orang pun jauh daripada dia. Kalau dia ada untung besar sikit, ya, terus datang perasaan tamak. Ya. Apabila kita tak dapat mengawal emosi, maka kita bersedialah ke arah kehancuran dan menanggung kerugian. Jadi untuk berjaya juga, kita perlukan orang lain bersama kita. Kita tak boleh berjaya, tak boleh kaya dan bahagia secara bersendirian. Sebab itulah mereka yang berjaya adalah mereka yang mampu senyum sekalipun ada masalah. Diuji, dikeji, dicaci, seumpamanya mereka tetap senyum. Watak tenang ini sebenarnya membina karisma. Dan watak tenang sebegini, dia menjadi magnet untuk orang lain bersamanya. Orang mahu bersamanya, seronok berkhidmat padanya. Bila orang macam ni, dia suka berada, dia suka dikelilingi oleh orang-orang yang positif seperti kita. Jadi orang datang serah diri. Nak jadi pekerja yang sungguh-sungguh, orang sanggup. Sanggup buat kadang-kadang tanpa upah pun ada orang buat. Sebab apa? Sebab karisma kita yang tinggi itu tadi. Baik. Yang ketiga, B. B itu apa dia? B itu maknanya berani untuk mencuba. Sebab salah satu penyebab kepada kegagalan adalah sebab kita terlalu mahukan kesempurnaan dan kita berkira-kira untuk melabur dari segi duit dan juga mengambil risiko. Memang kalau kita lihat, sikap berhati-hati itu perlu, kadang-kadang perlu. Sebab apa? Sebab hidup ni kadang-kadang kita lupa, orang suka ambil kesempatan, orang suka tipu, orang suka jalan mudah dan kita jadi mangsa. Namun kalau kita terlalu berhati-hati, maka mungkin peluang keemasan akan terlepas ke tangan orang lain. Dalam hidup ni, ada waktunya kita untung dan ada waktunya kita rugi. Selagi keuntungan itu lebih besar daripada kerugian, maka ia risiko yang berbaloi untuk kita ambil. Sebab orang hebat adalah orang yang berani untuk buat keputusan yang penting dalam hidupnya dan berani untuk ambil risiko. Asal saja risiko itu ada asasnya, ada kajiannya dan telah dibuat analisa. Jadi, kita boleh ambil risiko dan itu ada merupakan risiko ataupun langkah yang baik setelah kita membuat analisa. Dan ada ketikanya untuk menjadi orang hebat, kita perlu menjadi yang pertama dalam melakukan sesuatu perkara. Yang mana orang lain tak sanggup, orang lain tak mahu ke depan, kitalah yang pertama. Jadi oleh sebab itu, kita kena berani untuk mencuba walaupun ia sesuatu yang baru. Dan berani itulah yang melahirkan orang hebat. Yang seterusnya, H-E-B-A. A itu apa? A itu attitude ataupun sikap. Pengaruh sikap atas kejayaan seseorang ni sebenarnya jangan kita perkecilkan. Sebab sikap seseorang, maka orang itu jadi hebat. Kerana sikap seseorang, orang itu boleh hidup melarat. Kerana sikap seseorang, orang itu berjaya. Dan kerana sikap seseorang, seseorang itu gagal. Malah kajian yang dijalankan oleh Carnegie Institute of Technology, dia dapati apa? Dia kata 85% kejayaan seseorang adalah bukan dari segi kekuatan-kekuatan lain, tetapi kerana sikap ataupun attitude-nya yang ada pada dirinya. Dia bukan dari segi keuangan ke modal ke dari segi orang keliling ke, tak, daripada segi sikap dia tu tadi. Ya, sebab itulah kita lihat orang yang hebat, dia mampu membina personaliti yang menarik dan mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu memimpin dan ada kebijaksanaan dalam berunding. Jadi skill-skill yang ini semua ni sangat berkait rapat dengan apa? Dengan sikap seseorang. Sikap yang membentuk semua tu. Dan seseorang yang memiliki esteem diri, self-esteem yang tinggi serta sikap yang positif akan menggunakan pendekatan yang jauh lebih berpengaruh dan berkesan apabila berurusan dengan orang. Bermaknanya tadi apa? Maknanya daya intelek hanya menyumbang berapa? 15% saja dalam kejayaan seseorang. Walaupun kita ni dulu pernah dapat nombor 1, selalu dapat A, selalu naik pentas, dapat anugerah. Tetapi kalau sikap kita tidak sikap yang positif dalam berdepan dan menangani masalah, maka kita tidak boleh menjadi orang yang hebat. Memang kita tak nafikan ramai bijak pandai keluar hari ini daripada universiti, tapi beribu pelajar yang bergelar graduan apabila ia minta kerja dan diberikan temuduga, akhirnya mereka tak dapat pekerjaan bukan sebab sijil tak ada, bukan sebab keputusan tak bagus, tetapi attitude, sikapnya yang mana tidak mencapai tahap seperti mana yang dikehendaki oleh bakal majikan itu sendiri. Jadi itu HEBA. Dan akhir sekali apa? T. T adalah apa? T adalah tawakal dan tindakan. Kalau kita nak jadi orang hebat, kita tak cukup dengan bercakap sahaja, kita kena bertindak, dan selepas kita bertindak, kita kena bertawakal kepada Allah. Sebab Allah yang lebih mengetahui urusan kita. Allah serahkan kepada kita untuk bertindak, maka usaha itu adalah hak kita. Kita buat sehabis baik, kita buat sehabis bagus, kita buat sungguh-sungguh, kita aturkan disiplin dalam kerja kita, dan selepas itu kita tawakal kepada Allah. Tawakal bermakna kita yakin bahawa apa yang kita lakukan dengan cara yang terbaik itu pasti mendatangkan hasil. Cuma mungkinlah bentuk hasilnya kita tak tahu bagaimana. Kita buat sesuatu, kita mahukan hasil yang besar, hasil yang bagus, tetapi mungkin Allah telah tetapkan, takdirkan bahawa hasilnya, rezekinya mungkin tak sebanyak yang kita mahu. Apa juga kita tetap syukur. Yang penting kita dah buat yang terbaik, kita serah pada Allah, kita tawakal kepada Allah. Tapi kita kena faham bahawa Allah itu maha adil, Allah tidak zalim. Jadi oleh itu setiap yang berusaha akan dapat apa yang diusahakannya. Ya, sifat Ar-Rahman Allah ni dia meliputi semua makhluk, sama ada yang beriman atau yang tidak beriman kepadanya. Menurut Imam Al-Ghazali, tawakal ialah menyandarkan kepada Allah SWT ketika menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepada Allah dalam waktu kesukaran, teguh hati ketika ditimpa bencana, disertai dengan jiwa yang tenang dan hati yang tenteram. Keyakinan bahawa Allah lah yang memberi peluang untuk kita nampak hebat. Menyebabkan apa? Menyebabkan kita semakin besar kejayaan yang diraih, maka semakin kerdil kita di muka bumi Allah ini, insyaAllah. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.